Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Hadis yang kita bahas terakhir adalah hadis nomor berapa? Nomor 22. Saat itu kita membahas awal dari hadis ini, yaitu hadis yang berbunyi wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa isi pertanyaannya? Ayyud dzambi a'zam, wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau mensekutukan Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa yang berikutnya. Karena setelah menjawab, mendengar jawaban dari Nabi SAW seperti itu, Ibnu Mas'ud masih haus dengan ilmu yang lain. Begitulah seharusnya seorang Muslim, tidak cepat puas dengan harta apa ilmu? Dengan ilmu. Ya. Kalau harta sih rata-rata orang gak akan pernah puas. Ya. Dikasih gaji 1 juta, pengennya 2 juta. Dikasih 2 juta, pengennya 3 juta. Pertama kali masuk PNS, golongan? Pertama kali masuk golongan apa? Kira-kira PNS gini-gini? Enggak, kalau sudah masuk, sudah diterima PNS, golongan apa? 3A. Ya. Kalau enggak S1? 2C. Apal ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk golongan ini, pengen golongan atasnya. Jadi guru seperti itu. Sudah dapat golongan paling tinggi, pengen sertifikasi. Sudah dapat sertifikasi, pengen ini terus. Kalau seandainya kita seperti itu dalam ilmu agama, wah, sip banget gue. sudah bisa baca Al-Quran, pengen yang sesuai dengan tajwid. Sudah bisa sesuai dengan tajwid, pengen yang hafal. Sudah hafal juz 30, pengen juz 29. 29, pengen 28. Sudah hafal juz 29, 28, 30, pengen hafal 30 juz. Seperti itu? Seperti itu enggak? Sudah sholat 5 waktu, aduh saya pengen nambah lagi. Sholat qobliyah dan ba'diyah. Sudah qobliyah dan ba'diyah, pengen nambah lagi. Apakah kita seperti itu? Iya atau tidak? Ini menengnya meneng apa ini? Meneng iya apa meneng ora ini? Meneng bingung ke priwe. Menjawab iya itu realita yang... Oh, kalau iya berarti kan bagus ya. Menjawab iya, ah nanti takut riak. Menjawab tidak itu realita yang pahit. Itu kenyataannya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mencontohkan kepada kita. Mendapat ilmu, tidak puas dengan ilmu yang beliau dapatkan. Beliau ingin nambah ilmu lagi. Maka ketika mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar adalah engkau berbuat syirik. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu tsumma ayyun?" Maka aku pun melanjutkan pertanyaanku dan aku katakan, "Terus apa lagi wahai Rasul? Dosa apa lagi berikutnya yang harus aku hindari?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taqtula waladaka khasyyata an ya'kula ma'ak." Dosa berikutnya yang paling besar adalah engkau bunuh anakmu. Engkau bunuh anakmu, anak kandungmu. Karena engkau takut dia makan bersamamu. Alias wedi kentongan sega. Inilah dosa berikutnya. Membunuh anak karena takut mengurangi jatah rezeki. Yang jadi pertanyaan, kalau yang dibunuh bukan anak, boleh? Apa jenengan perlu mikir untuk menjawab pertanyaan ini? Kalau yang dibunuh bukan anak, boleh? Enggak boleh. Kenapa kok yang disebutkan di sini anak? Nanti kita akan jelaskan. Karena yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah dosa yang paling besar. Bukan sekedar dosa besar. Membunuh anak, membunuh selain anak dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tapi membunuh anak lebih besar. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Jadi membunuh di dalam agama kita enggak boleh. Entah itu yang dibunuh anak atau tetangga atau teman atau orang yang tidak kita kenal enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Surat apa? Al-An'am ayat 151. Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Surat Nabawaw Al-An'am ayat bintang 151. Jangan sekali-kali kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Perhatikan baik-baik di sini Allah menggunakan kata wala taqtulun nafsa. Jangan kalian bunuh jiwa. Jiwa berarti mencakup anak dan bukan anak. Semuanya yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dibunuh. Entah itu anak atau bukan anak. Baik anak sendiri maupun anaknya orang lain. Tidak boleh. Laki-laki maupun perempuan. Yang taat beribadah maupun yang tidak taat beribadah. Orang Islam maupun orang kafir. Masya Allah. Orang kafir, Ustaz? Iya. Ya. Karena orang kafir itu tidak satu level. Jadi enggak mentang-mentang ujuk-ujuk anak wong kafir. Kok apa agama nek kafir? Nenek, sebelah. Enggak. Ajaran mana itu? Islam itu membedakan kafir itu ada yang kafir harbi. Yang memang mereka memerangi Islam. Ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Enggak ngasal. Ya. Makanya di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata an-nafsa, jiwa, untuk mencakup tidak hanya seorang muslim saja, termasuk non-muslim, kalau memang tidak berhak untuk dibunuh. Tapi menarik ya, ternyata di akhir ayat itu Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali kalau jalannya benar. Berarti ada ya bunuh yang benar. Ada enggak? Ada. Jadi membunuh itu tidak dihapus sama sekali. Dan gak usah kaget, di negeri-negeri yang ada di dunia ini pun mereka juga mengenal hukum, hukum apa? Mati. Di Indonesia, di mana-mana itu mengenal hukum mati. Apa yang aneh? Karena memang dia berhak untuk dihukum mati, berhak untuk dibunuh. Makanya di dalam ayat yang tadi kita dengarkan, gak boleh membunuh kecuali dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar itu bagaimana? Allah sebutkan di dalam, maaf, Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin." Nyawanya seorang muslim tidak halal untuk dibunuh padahal dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali dalam tiga kondisi. Hadis ini menjelaskan bahwa aslinya nyawanya seorang muslim yang sudah syahadat itu hukumnya haram untuk dibunuh kecuali dalam berapa kondisi? Kondisi tiga kondisi. Yang pertama kata Nabi SAW, as-sayyibuz-zani. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Orang yang sudah nikah kemudian berzina. Jadi dalam agama kita, hukuman zina itu tidak sama antara orang yang sudah nikah berzina dengan orang yang belum nikah kemudian berzina. Kenapa dibedakan, Ustaz? Karena Allah membedakan. Karena Rasulullah SAW membedakan. Kalau belum berzina, kalau belum nikah kemudian zina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Dan biasanya kalau wanita dicambuk sedang hamil itu biasanya gugur. Biasanya gugur. Ini kalau belum nikah. Kalau sudah nikah apa hukumnya? Rajam. Sampai mati. Rajam niku nopo? Dilempari batu. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Mereka semuanya berhak untuk melemparinya sampai meninggal dunia. Serem ya. Begitulah hukuman zina bagi mereka yang sudah nikah. Berarti lebih berat mana hukumannya? Yang sudah nikah atau yang belum nikah? Yang sudah nikah. Berarti yang belum nikah tidak apa-apa zina? Bukan. Jadi hukumannya sudah ada hukumannya berarti tidak boleh kan? Namanya juga ada hukumannya berarti tidak boleh. Kenapa lebih berat yang sudah nikah? Kenapa kira-kira? Wis ngerasa kaken. Isi golek liyane pada baik. Sama saja rasanya. Sudah pernah merasakan enaknya berhubungan biologis dengan pasangan yang sah. Ngapain nyari yang haram? Kenapa rajam Ustaz? Rajam itu kan kena semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kena semuanya. Merasakan sakitnya tubuh semua. Dilempari batu sampai meninggal semuanya. Kenapa? Karena dia merasa nikmat ketika berzina dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah Ustaz, merasakan nikmat. Salah enggak? Merasakan nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki salah enggak? Ya tergantung sama siapa gitu loh. Kalau sama istri monggo, itu ngibadah itu. Sedekah. Mulane sing rajin golek sedekah. Karena dia mencari kenikmatan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cara yang salah, maka dia berhak untuk mendapatkan sakitnya siksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Siapa? Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Apakah dia seorang muslim? Ya. Apakah dia syahadat? Ya. Karena ini lagi ngomongin seorang muslim. Ada enggak muslim berzina? Ada. Ini yang pertama. Yang kedua sinten? Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah qisas. Napa? Qisas. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Hukuman mati buat mereka yang membunuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Qisas itu akan menghasilkan kehidupan. Wahai orang-orang yang mau berpikir. Orang bunuh, hukumannya apa? Dibunuh. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Bisa dicerna? Di dalam qisas ada kehidupan. Kira-kira pas apa orang? Apa lebih pas mana? Di dalam qisas ada kehidupan atau di dalam qisas ada kematian? Lebih pas mana? Di dalam qisas ada kehidupan. Ini kata Allah. Atau lebih pas di dalam qisas ada kematian? Kehidupan atau kematian? Kira ragu ya. Kehidupan atau kematian? Kehidupan. Bukankah yang di qisas mati? Nah, itulah ajaibnya ayat Al-Quran. Kalau orang berpikirnya pendek, wah ini ayatnya kayaknya keliru loh. Kalau berpikirnya pendek, di dalam qisas ada kehidupan, ya kebalik, di dalam qisas itu ada kematian. Karena yang dibunuh sudah mati, yang membunuh dimatikan lagi, berarti kan matinya ada dua. Kenapa Allah menggunakan kata di dalam qisas ada kehidupan? Para ulama kita menjelaskan, dengan dimatikannya si pembunuh, dengan dibunuhnya orang yang membunuh ini, maka akan muncul kehidupan orang banyak. Akan muncul kehidupan orang banyak. Tapi kalau si pembunuh ini dibiarkan saja hidup toh satu orang, tapi engko bar kowe sing mati wong pira? Bisa dipahami ini? Perhatikan para pembunuh yang dipenjara setahun, rong tahun, telung tahun, bar kowe dipenjarakan kenalan. Kenalan sama siapa? Sama master. Sama senior. Seperti orang yang ngebom ketemu di penjara sama yang lebih ahli lagi. Dahulu ngebomnya biasa-biasa saja, nanti setelah keluar dari penjara, oh luar biasa. Seperti maling ayam ketemu dengan maling motor. Maling motor ketemu maling motor mabur. Gak ada rampung-rampungnya. Tapi ajaran Islam solusi buat seluruh masalah walaupun kelihatannya mengerikan. Ini yang keberapa ini? Dua. Yang pertama apa tadi? Sudah nikah, zina. Yang kedua, kisas. Membunuh, kemudian dibunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi. Orang yang murtad. Orang yang murtad. Keluar dari Islam. Berarti dia kan sudah pernah Islam. Sudah pernah syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah pernah sholat. Kemudian dia murtad keluar dari Islam. Ini termasuk orang yang boleh untuk dibunuh. Tapi yang membunuh siapa? Ini penting ini. Ada suatu saat ada orang yang tanya ke saya, Ustaz, bukankah ini harus dibunuh? Orang yang menghina Nabi harus dibunuh. Saya tanya, yang membunuh siapa? Jenengan. Ya enggak lah. Yang membunuh adalah yang punya kekuasaan untuk membunuh, untuk mengeksekusi siapa? Ya pemerintah toh. Ya, pemerintah kaum muslimin. Nek pemerintah orang bunuh, ya gue tanggung jawab dheweke. Bukan tanggung jawab kita. Kita menyampaikan, mereka tidak melakukan, itu pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah yang tadi kita bahas. Dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah membunuh anak karena takut, apa tadi? Takut ikut makan bareng bersamamu. Kalau seandainya membunuh orang biasa yang bukan anak saja dosa besar, apalagi membunuh anak. Kenapa membunuh anak lebih besar daripada dosanya, lebih besar daripada membunuh selain anak? Bukankah sama-sama membunuh? Bukankah sama-sama menghilangkan nyawa? Kenapa membunuh anak karena takut miskin lebih besar dosanya dibandingkan membunuh orang biasa? Satu alasannya, kata para ulama kita, karena anak memiliki hubungan darah dengan kita. Apa yang pertama? Anak memiliki hubungan darah dengan kita. Kita ini punya kewajiban untuk menyayangi saudara, anak, ayah, ibu, yang punya hubungan darah dengan kita, kita punya kewajiban untuk menyayangi mereka melebihi kasih sayang kita kepada yang tidak memiliki hubungan darah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Beliau SAW bersabda, "Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil." Orang yang lebih kecil ini mencakup siapa? Anak. Siapa lagi? Siapa lagi? Adik. Siapa lagi? Ponakan. Pokoknya yang lebih kecil dari kita, kalau tidak kita sayang, maka kita bukan termasuk golongan Rasul SAW. Kalau tidak sayang saja enggak masuk golongan Rasul, apalagi membunuh. Tidak sayang kepada anak saja tidak dianggap sebagai golongannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai tega untuk membunuh darah dagingnya sendiri. Ini orang-orang yang sudah tercabut perasaan kasih sayang dari hatinya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Ini alasannya keberapa? Yang pertama. Apa tadi? Karena anak memiliki hubungan darah. Yang kedua, perbuatan tersebut, yaitu membunuh anak, menunjukkan level pelit terparah. Apa? Menunjukkan level pelit terparah. Tadi pagi saya sampaikan dalam sebuah kajian judulnya, pelit kok dirumat, pelit kok dirawat. Saya sebutkan di pengajian tadi pagi bahwa pelit itu level-levelan. Jadi orang kur ayam geprek dok. Pelit itu ada level-levelnya. Level yang paling parah itu adalah pelit untuk menunaikan kewajiban. Pelit untuk menunaikan kewajiban. Itu level yang paling parah. Saya kasih contoh tadi pagi, contohnya kewajiban apa? Orang tua memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau ada orang tua dia mampu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, lalu dia tidak memberikan nafkah, berarti ini orang pelit dengan level yang paling tinggi. Berarti orang ini super pelit. Bukan cuma pelit, ada super pelit. Orang ini tadi, orang tua tadi membunuh anak, alasannya apa? Karena takut ikut makan bersama dia. Padahal dia punya kewajiban untuk memberi makan kepada anaknya. Kok tahu-tahu dia bunuh anaknya untuk lari dari tanggung jawab yang sudah Allah wajibkan sama dia. Ini kan mirip-mirip sama orang yang sukanya kawin lari. Apa kawin lari? Bukan kawin sambil lari. Apa kawin lari? Nikah? Tinggal. Nandur ngene tinggal. Nandur ngene tinggal. Nandur ngene tinggal. Terus anak istrinya diterlantarkan. Jangan seperti itu. Maka kenapa membunuh anak karena takut miskin itu dosanya lebih besar? Yang kedua apa tadi? Menunjukkan level pelit yang paling parah. Yang ketiga, perilaku tersebut, perbuatan tadi membunuh anak karena takut miskin, menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah. Apa? menunjukkan prasangka buruk dia kepada Allah. Prasangka buruk istilahnya apa? Su'udzon. Boleh enggak su'udzon? Boleh enggak su'udzon? Sama manusia boleh enggak? Apa maning? Apalagi sama Allah. Su'udzon sama manusia aja enggak boleh, apalagi sama Allah. Orang lain itu punya peluang berbuat buruk, berbuat jahat sama kita atau tidak? Punya. Itu saja kita enggak boleh su'udzon. Padahal dia mungkin berbuat buruk sama kita. Saya tanya, Allah mungkin enggak berbuat buruk dan jahat sama kita? Enggak mungkin. Kok berani-beraninya su'udzon sama Allah? Kan lebih parah. Kalau su'udzon sama orang lain, padahal manusia ini manusia biasa, yang mungkin salah, mungkin berbuat jahat kepada kita, mungkin berbuat baik sama kita, 50-50 lah. Itu kita enggak boleh su'udzon sama dia. Apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang super baik kepada kita. Makanya su'udzon disebutkan di dalam Al-Quran, itu bukan kebiasaannya seorang yang beriman. Su'udzon itu kebiasaannya orang munafik dan orang musyrik. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 6. Surat apa? Al-Fath ayat 6. Allah berfirman, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun orang-orang munafik perempuan. Orang-orang musyrik laki-laki maupun orang-orang musyrik perempuan. Kenapa? Adh-dhannina billahi dhannasau. Karena mereka terbiasa untuk su'udzon kepada Allah. Apa tadi su'udzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang Allah sediakan azab buat mereka? Alaihim dairatus sau. Orang-orang tersebut yang suka su'udzon kepada Allah akan terus diliputi dengan keburukan. Karena dia berburuk sangka kepada Allah, akhirnya dia hukum dengan terus dikungkung dengan keburukan. Itu saja? Tidak. Wa ghadiballahu alaihim. Allah akan murka kepada mereka. Wala'anahum, Allah laknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan neraka jahannam untuk mereka. Ini kan luar biasa azabnya, berlipat-lipat. Maka su'udzon kepada Allah ini bahaya. Bapak yang tega membunuh anaknya karena takut anaknya makan bersama dia, dia itu telah su'udzon kepada Allah. Yang ngasih dia rezeki siapa sih? Allah. Yang ngasih anaknya dia rezeki siapa? Allah. Yang ngasih seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini Allah. Kenapa Anda bunuh dia? Karena takut gak bisa makan. Anda pikir Allah subhanahu wa ta'ala gak akan kasih dia makan? Pikiran Allah tidak akan kasih makan dia, itu adalah su'udzon. Termasuk kadang-kadang kita gak sengaja, gak terasa su'udzon sama Allah. Aku bisa sholat ke yakiku ya. Seret bayi rezeki ini. Kepriwe sih. Hati-hati. Ingat baik-baik. Orang yang mungkin sudah rajin ngaji, sudah meninggalkan riba, sudah berhijab, sudah resign ya, dari pekerjaan yang haram. Aku rezekinya kayak besi kepriwe. Kayaknya lebih lancar mian. Pas urung sholat. Hati-hati, jangan su'udzon kepada Allah. Ingat baik-baik. Orang yang tidak sholat, yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Orang yang tidak ngaji, yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Orang yang tidak beragama Islam, yang ngasih rezeki dia siapa? Allah. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang buruk di sisi Allah. Apa mungkin orang-orang yang buruk di sisi Allah, Allah beri rizki. Kemudian orang-orang yang istimewa, yang baik di sisi Allah, tidak dia kasih rizki. Apa mungkin? Gak mungkin. Ustaz, buktinya? Sekarang rizki saya seret. Saya tanya, Anda masih bisa hidup? Anda masih bisa bernafas? Anda masih bisa makan? Perasaan hati Anda tenang sekarang apa dulu? Dulu memang, masya Allah, kemana-mana pakai mobil ber-AC, rumah megah. Rekening di mana-mana. Rekeningnya tok. Tapi semuanya itu hasil ngutang. Dan setiap bulannya mikirin untuk nutupi utang anu. Kredit anu. Mungkin saking apa-apa ngutang nanti, kutang be ngutang. La ilaha illallah. Hidup isinya apa? Utang. Anda tenang saat itu. Setiap akhir bulan, awal bulan ya cicilan ya. Para praktisi. Gak nyaman. Sekarang Anda mungkin dengan hidup ya pakai motor, rumah biasa saja. Tapi Anda merasa tenang, itu apa bukan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala? Terlalu sempit orang yang membatasi rizki itu hanya uang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kesimpulannya, dosa membunuh anak karena takut miskin itu lebih besar dibandingkan membunuh manusia biasa, antara lain alasannya berapa? Tiga. Yang pertama, karena anak memiliki hubungan darah dengan kita. Yang kedua, karena itu menunjukkan sikap pelit level terparah. Kemudian yang ketiga, karena itu termasuk su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Esok insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dosa berikutnya, yaitu berzina dengan istri tetangga. Hati-hati. Ini banyak pertanyaan tentang membatasi keturunan. Tentang hukum apa? Membatasi keturunan. Boleh atau tidak? Pertama, kita harus paham apa yang disukai oleh Nabi SAW dan apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kalau kita merasa dan mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kita pun berusaha untuk menyukai apa yang beliau sukai, tidak menyukai apa yang tidak beliau sukai. Itu harusnya kayak gitu. Ya. Apa yang disukai oleh Nabi SAW banyak, antara lain yang disukai oleh beliau adalah keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak. Beliau bersabda, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur dan nikahilah wanita yang penyayang. Subur dan penyayang. Subur itu maksudnya apa? Subur gue itu maksudnya sing lemu. Tapi bojoku lemu, ya wis. Wis kadung gue wis. Ya. Nikahilah wanita yang subur, maksudnya berpotensi besar untuk punya anak yang banyak. Itu maksudnya subur. Loh Ustadz, gimana tahunya Ustadz lewong dia ketika saya nikahi masih perawan? Gimana tahunya dia berpotensi besar untuk punya anak banyak? Kan saya katakan berpotensi besar, berkemungkinan besar. Saya tidak katakan nikahilah wanita yang anaknya banyak, bukan. Yang punya potensi untuk punya anak banyak. Dari mana tahunya? Dari mana? Dari keluarganya, ibunya, apanya lah? Kakaknya, adiknya. Biasanya seperti itu gen-genan. Ya, ada apanya? Ada genetikanya gitu loh. Biasanya kalau dia sekian banyak bersaudara, misalnya anak nomor 10 ya kayak netah ge, subur. Kok kemudian kursi ji, ya wis kepremaning. Kan kita sudah mengikuti apa yang disampaikan Nabi SAW. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku senang, aku bahagia, aku bangga nanti pada hari kiamat seandainya umatku banyak. Nabi senang kalau umatnya banyak. Maka punya anak yang banyak itu sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Maka seharusnya kita pun menyukai hal itu. Jangan kita membenci sesuatu yang disukai oleh Nabi SAW. Atau menyukai sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. Katanya, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu manifestasinya di mana? Ridho Allah sebagai Rabb, ridho Islam sebagai agama, ridho Nabi SAW sebagai Nabi kita, di mana buktinya? Salah satunya adalah itu bukan satu-satunya. Yeah. Bukan satu-satunya. Anakku 10 tapi harus sholat kabeh. Bukan. Jadi itu bukan bukti satu-satunya. Itu salah satu bukti. Nah, masuk kepada permasalahan membatasi anak. Membatasi dengan mengatur jarak itu beda. Apa? Membatasi dengan mengatur jarak. Membatasi itu masih punya potensi untuk melahirkan, kok diputus? Itu namanya membatasi. Memutus keturunan. Kalau mengatur jarak, itu di dalam agama kita malah ada isyarat yang menganjurkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hak anak untuk mendapatkan persusuan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya apa bunyinya? Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Persusuan yang sempurna itu adalah haulaini kamilaini. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun persusuan itu sempurna. Kalau seandainya Anda pengen punya anak lagi, susui anak yang pertama 2 tahun, setelah itu monggo mau mulai lagi tidak apa-apa. Berarti kan kira-kira nanti lahir jarak anak pertama dengan anak kedua berapa? Kira-kira 3 tahun. 2 tahun untuk menyusui, 1 tahun atau 9 bulan untuk hamil. Berarti kan kira-kira 3 tahun. Ideal, 3 tahun itu ideal. Ya. Kalau 4 tahun ya ora apa-apa. Sing kurang ideal gue setahun. Gue kurang ideal. Sangat produktif. semangat. Pendidikannya kasihan, gizinya kasihan. Ibunya nanti kuru banget, disedot terus. Ya Allah, sudah kayak gitu gizinya kurang, ya. Ya mungkin saya nggak katakan kalau dia nggak mampu ya. Kalau dia mampu, kalau memang suaminya mampu, kenapa setiap hari cuma gorengan dan gorengan gitu loh? Ini kan disedot terus sama anaknya. Dia butuh gizi, ya. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu lain masalah. Kalau nggak mampu pun juga kan, kenapa kita nggak sayur-sayuran itu lebih sehat kan daripada gorengan, ya. Sehingga istri kita itu sehat. Jadi beda kan antara membatasi dengan apa tadi? Mengatur. Kalau mengatur, it's okay. Silahkan. Tapi kalau membatasi dan tidak ada alasan yang dibenarkan, maka tidak. Ya. Alasan yang dibenarkan itu seperti apa, Ustaz? Misalnya, alasan kesehatan yang benar-benar nyata. Jadi bukan apa yang ditakut-takutkan. Kadang-kadang sekarang diweden-wedeni, hati-hati ki wis umur semene, resiko apa? Tinggi. Kalau dia sehat, enggak masalah. Ya. Makanya antara satu wanita dengan wanita yang lain kasusnya itu bisa berbeda walaupun usianya sama. Kecuali kalau sudah betul-betul terbukti ini membahayakan. Contoh misalnya kasus wanita yang hamil tensinya tinggi, preeklamsia. Ya, preeklamsia. Itu ada orang yang memang tensinya tinggi, kalau hamil tensinya semakin tinggi dan ini memang sangat membahayakan baik ibunya maupun anaknya. Risikonya amat sangat tinggi sekali. Kalau memang terbukti seperti itu dan yang mengatakan adalah seorang dokter muslim atau muslimah yang kita yakini kejujurannya, maka tidak mengapa untuk di apa tadi, diputus, apa istilahnya, you know? Steril, vasektomi ya, ya kayak gue lah. Kalau memang terbukti membahayakan buat ibu atau anak, maka tidak apa-apa. Tapi kalau istri masih subur, manfaatkan kesuburan istri itu. Jangan Anda lah repot anak akeh. Repotnya itu berapa tahun toh? Ya. Tapi Anda nanti akan menikmati bagaimana nikmatnya punya anak banyak ketika kita sudah tua. Ora betah nang kene, pindah ngene, ora betah ngene, pindah ngene. Ora betah ngene, pindah ngene. Nek anake siji kepriwe? Ora betah nang kono, ya wis nang kono bae. Nanti mati ora betah. Saya enggak lagi bicara orang yang memang dikaruniai oleh Allah cuma anak satu, enggak. Ada sebagian orang yang memang Allah kasih cuma satu gitu loh. Enggak karena dia batasi, enggak karena dia steril, enggak, cuma Allah kasih satu. Dia sudah berusaha sana sini cuma dikasih satu. Itu enggak masalah. Kita lagi ngomongin tentang orang yang punya kemampuan untuk punya anak subur kok tidak dimanfaatkan. Wis kadung Ustaz. Bojoku wis 5 tahun. Ya, ngono. Nek oli. Cari bibit lain kalau boleh. Wallahu ta'ala alam malam. Akhirnya orang kepenak temen dia. Nuhun sewu bungge, orang happy ending. Kalau mampu, kalau enggak mampu enggak usah. Wallahu ta'ala alam malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.